نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع تأويل جنس-جنس تأويل halaman 35 ya halaman 35 ya nah أنواع تأويل nah. Pada dibaca di sini. Ya. Tafadhal dibaca Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala syarihu hafizahullah ta'ala anwa'ut tafwil. Anwa'u annamul awwal. أن المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى وهذا هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره ويسمون التفسير بالتأويل فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين في الجلالة وما يعلم تأويله أي تفسيره illallahu warrasikuna fil ilmi ay warrasikuna fil ilmi ya'lamuna dhalika bikhilafi ghairi rasikhina fil ilmi fa innahum la ya'lamuna ma'na al-muhkami wal mutashabihi wa hadhihi qira'atun li ba'dil qira'i qurra'i qurra'i jama' dari qari' annal waqfa ala qawlihi ta'ala wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikuna bil ilmi fa yakunu Allah jalla wa ala ya'lamu ma anzala fa yakunu Allah isim fa yakunu Allah jalla wa ala ya'lamu ma anzala wa rasikuna bil ilmi ya'lamuna dhalika bima 'allamahum Allah subhanahu wa ta'ala li'annahum warasatul anbiya'i wa amma min Wa amma man dunahum minal muta'allimina wal mubtadi'ina fa innahum la yasiluna ila hadhihi darajati. Nah. Baik. Berikutnya. Fadl Nugraha. Wal makna sani wal makna sani li ta'wil ketemu enggak aduh wal makna sani li ta'wili ma'rifatul haqiqati allati yu'awilu ilaiha asy-syai'u fil mustaqbal wa ala hadha makna yuta'ayyanu al-waqfu ala lafzil jalalati min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah li'annahu la ya'lamu haqadiqa allati dhakara mana tadi haqaiqa li'annahu la ya'lamu haqaiqa hadhil asya'i terus allati dhakaraha allahu fil qur'ani min al-jannati wal nari wa ma yakunu fi yawmil qiyamati وَمَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ وَكَيْفِيَتَهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا وَكَيْفِيَتَهَا إِلَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَيُتَأَيَّنُ الْوَقْفُ ala lafzi al-jalalati. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalih An-Nawl awal, jenis takwil yang pertama, annal murada bitakwil at-tafsir. Yang dimaksud dengan takwil adalah tafsir. Ini kebanyakan ulama salaf menggunakan lafaz ini, takwil, tafsir. Ya. Ibnu Jarir, Jami'ul Bayan fi Ta'wilul Quran itu bukunya. Yaitu fi tafsiril Quran. Ya. Fi tafsir Al-Quran. Nah. Kemudian wa bayan dengan tafsir, takwil, penjelasan makna. Adabul ma'ruf indal mutaqaddimin. Ini mutaqaddim. Ya. Kabani Jaririn wa ghairih, semisal Ibnu Jarir dan yang lainnya. Ya, yang Nabi berdoa kepada Allah mendoakan ya, adik sepupu beliau Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu at-ta'wila. Ya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, ajarkan dia takwil itu tafsir. Ya, penjelasan makna dari Quran, dari dan yang selainnya. Wa yusammuna tafsira bitakwil. Tafsir dinamakan dengan takwil. Fa'ala hadha al-ma'na, maka berdasarkan makna ini yakunur rasikhuna fil ilmi ma'tufina. Maka ar-rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya itu ma'tuf kepada lafaz jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, war-rasikhuna fil ilmi ma'tuf. Maka takwil di sini adalah tafsir. Dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya illallah. Itu tafsir makna. Apa makna? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ya Allah tinggi di atas arsy. Apa makna tangan? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maknanya tangan hakiki yang layak bagi Allah. Tanpa penyerupaan dengan tangan yang ada pada makhluk. Dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik, ai ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamun, yaitu orang-orang yang dalam ilmunya pun mengetahui, bi khilafi ghairi rasikhina fil ilmi, berbeda dengan orang-orang yang tidak dalam ilmunya. Fa innahum la ya'lamuna ma'na al-muhkami wal mutasyabih. Mereka enggak paham, enggak mengetahui makna muhkam dan mutasyabih. Hadhihi qira'atun li ba'dil qurra', inilah qira'ah bagi para imam ahli qira'ah. Qurra' jamak dari qari'. Ya, annal waqfa, bahwasanya waqaf ala qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, berhenti di sini. Waqafnya wa ya wa warrasikhuna fil ilmi. Memang ada yang wasal, yang waqaf memang juga ada, enggak wasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ah, berarti ta'wil itu maknanya nanti makna yang kedua. Ya. Baik. Fa yakunu Allahu jalla wa ala ya'lamu anzal ma anzala. Maka Allah mengetahui apa yang Allah firmankan, yang Allah turunkan. Warasikhuna fil ilmi ya'lamuna dzalika bima 'allamahumullah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya pun juga mengetahui hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Li'annahum warasatul anbiya. Karena merekalah pewaris para nabi. Wa amman dunahum minal muta'allimin. Adapun yang selain mereka, yang selain para ulama yang dalam ilmunya, ya, dari kalangan muta'allim, ya, dari kalangan muta'allim, mengetahui orang-orang yang muta'allim yang sok tahu, ya, dan mubtadi'in pemula, fa innahum la yasiluna ila hadhihi darajatan, maka mereka belum sampai ke derajat ini. Derajat rusukh fil ilm. Derajat rusukh dalam ilmu. Ya, ke dalam. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Fa in wal ma'na asani li ta'wil, makna yang kedua dari ta'wil. Ma'rifatul haqiqah, yaitu pengetahuan hakikat, allati ya'ulu ilaiha asyai'u, yang sesuatu kembali kepadanya. Ya'ulu ala ya'ulu. Ya. Fil mustaqbal. pada masa yang akan datang. Wa ala hadza al makna, maka berdasarkan makna ini yata'ayyanu al waqfu ala lafdzil jalalah, maka jelaslah ketika waqaf pada lafdzil jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, ta'wil berarti apa? Hakikatnya. Maka hakikat sifat-sifat Allah, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, Allahu a'lam bagaimana hakikat bentuknya, kaifiahnya. Adapun maknanya, ar-rasikhuna fil ilmi juga mengetahui sebagaimana yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya. La ilannahu la ya'lamu haqa'iq hadhil asya'i allati dzakara Allahu fil Qur'an min al-jannati wan nar, karena tidak ada yang mengetahui hakikat dari ini semua. Dari apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, dari surga, neraka. Gimana? Ya, segala sesuatu yang di surga, enggak tahu Allah. Namanya boleh sama. Ya. Namanya boleh sama, tetapi hakikatnya Allah a'lam. Anggur di surga beda dengan anggur di dunia. Anggur di dunia katanya ada formalinnya. Kata anggur di dunia itu yang anggur impor dari negeri Tiongkok, katanya ya, demikian. Nah, kalau enggak dicuci, disemprot mudarat dan seterusnya. Ya. Adapun di surga, yang kata Nabi SAW, Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk penduduk surga. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Wala khatara 'ala qalbi, tidak pernah terbesit di kalbu. Enggak pernah terlihat, enggak pernah didengar. Enggak pernah terbesit di kalbu. Antum bayangin bidadari surga cantiknya kayak begini, maksimal antum bayangin bidadari lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Minimal 2. Mana lagi tadi? Ya. Wa hadzal makna? Ah, mana lagi tadi? Ya. Wa ma yakunu fi yaumil qiyamah, dan apa yang terjadi di pada hari kiamat? Wa ma yakunu fil mustaqbali, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang? La ya'lamu haqiqatahu wa kaifiyatahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya, bagaimana bentuknya kecuali Allah. Kadzalika al-asma' al-asma'u wa sifatu, demikian pula dengan nama-nama dan sifat Allah. La ya'lamu haqiqatahu wa kaifiyatahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiatnya kecuali Allah. Kadzalika ya. Jalla wa ala fa yata'ayyanu al-waqfu ala lafdzil jalalah. Maka jelaslah maksud dari kalau kita waqaf ke lafadz jalalah. 6. Wa hadzal makna, ini sudah dibaca belum? Belum ya. Nah. Tafadhol. Dibaca berikutnya. Di sini ya. Fikri. Hakikatuhu wa kaifiyatuhu allati akhbarallahu ta'ala anha yaqulu alladziina nasu min qabli wa ja'a akhbaru rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nalu'a aw nalu'a fa naqbalu ghayra wa allati kunna naqbalu idza aaya fayatamannauna arruju'a aw anna ahadan yasma'u lahu fa kadzalika qawluhu ta'ala fi qissati yusuf lamma rafa'a abawayhi 'ala al'arsh fa qarru lahu sujjada fa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qawli qad ja'alna rabbi haqqan قد جعلها ربي حقا، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها. قد وقع الآن واتضح لأنه في أول سورة يقول: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم حسبك. نعم طيب، dari mana tadi pikir bacanya? Wa hadzal makna, inilah makna firman Allah, makna wa hadzal makna, inilah makna qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ta'wilah, ya tidaklah mereka menunggu kecuali takwil. Apa maksudnya? Hal yanzuruna illa ma ya'ulu ilaihi fil mustaqbali, tidaklah yang mereka tunggu kecuali apa yang akan kembali kepada mereka di akhir masa nanti, di masa mendatang. Yauma ta'ti ta'wiluh, pada hari ketika takwilnya datang, yaitu yauma taqa'u haqiqatuhu, ketika terjadi hakikatnya. Wa kaifiyatuh, kaifiyatnya, allati akhbarallahu anha, yang Allah kabarkan tentangnya. Yaqulul ladina nasuhu min qabl, maka berkatalah orang-orang yang melupakan Allah sebelumnya. Qad ja'at rusulun rusulu rabbina, telah datang kepada rasul-rasul Rabb kita. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fahallana min syufa'ah, ya fayashfa'una fayashfa'ulana aw nuraddu fana'mala ghaira alladhi kunna na'malu. Apakah kami memiliki orang-orang yang memberi syafaat sehingga dia memberikan syafaat untuk kami, atau kami dikembalikan ke dunia maka kami akan beramal dengan amal selain yang pernah kami amalkan dahulu. Idza ayanu yaumil qiyamati, apabila mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri pada hari kiamat, haqa'iqa ma akhbarallahu anhu, hakikat dari apa yang Allah kabarkan, minal mughibat, dari perkara-perkara yang gaib, arafu, maka mereka menjadi mengetahui, annahum qad akhta'u, bahwasanya mereka telah keliru, salah. Wa annahum qad qasaru, berarti mereka telah lalai. Wa annahum qad ahmalu, mereka berarti telah mengabaikan. Wa yatamannawna ruju'a, maka mereka pun berangan-angan bisa kembali ke dunia. Aw anna ahadan yashfa'u lahum, atau mereka berangan-angan adakan ada seseorang yang memberikan syafaat untuk mereka. Ya, kadzalika qauluhu ta'ala fi qissati Yusuf, demikian pula firman Allah tentang kisah Yusuf. Rafa'a bawaih, ketika beliau mengangkat kedua orang tuanya, alal ars, itu ke atas singgasana sujada, ya, maka mereka pun tersungkur, ya, sujud kepadanya. Ini sujud tahiyah dahulu, kalau sekarang udah gak boleh. Wa qala ya abati, dan Yusuf berkata, ini tersungkur sujud, itu ikhwan, saudara-saudaranya Yusuf, yang qarru lahu sujada. Maka Yusuf berkata, wahai ayahanda, hada ta'wilu ru'yati, inilah ta'wil, inilah ta'wil, itu hakikat dari mimpiku, min qabl, sebelumnya. Ja'alaha rabbi haqqa, Rabbku telah menjadikannya benar, menjadi kenyataan. Ai hadza bayanu haqiqatiha wa ma'aliha qad waqa'a al-ana wa tadaha, inilah penjelasan hakikatnya dan akhirnya, dan itu benar-benar sekarang terjadi dan menjadi jelaslah. Li'annahu fi surati yaqul, karena di awal surat Yusuf mengatakan mimpinya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, wahai ayahanda, sesungguhnya aku melihat, bermimpi 11 bintang matahari, bulan, semuanya sujud kepadaku. Nah, hadal. Ya, berikutnya dibaca sini. Sepatur. Waduhu ilaihi isrok ba'da an soran sorok malikan alaina. Ba'da an sorok malak malak malikan. Ba'da an sorok malikan alaina. Falamma dakhulu 'ala Yusuf awai awaya ilaihi abawaihi wa qala kullu isrok insyaallah amina. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy. Al-'arsyu kursiyul maliki wa majlisul maliki wa qarru lahu jadai sujudu tahiyatin wa adakana jaisan fikirin wa nusyiqa dari kaki syari'atina wa muni'at minas sujudi lil makhluki wa hadha ta'wilu ya asabiki asabikoti hadha ta'wiluha wa hibatuha. Ada makna takwili Al-Qur'ani annahu ala ismain. Al-ismu al-awwalu ma'rifatul makna wa ismu tsani annahu ma'rifatul haqiqati wal kayfiyati allati yu'awwilu ilayha allati ya'ulu allati ya'ulu ilayha asyai'u fil mustaqbal. Ammal awwalu fa ya'lamuhu al-ulama amma tari wa la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dari mana Mas Fatur? Wa ma waqa'a dan takwil dan penjelasan ini ma waqa'a tidaklah terjadi illa ba'da muddati tawilatin. Setelah masa yang berlalu panjang hina madhhaba abuhu ketika bapaknya Yakub pergi wa ummuhu dan ibunya wa ikhwatuhu dan saudara-saudaranya ilaihi menuju kepadanya fi Misra di Mesir ketika Yusuf sudah menjadi petinggi di kerajaan tersebut ba'da an sara malikan alaiha setelah beliau menjadi raja di sana falamma dakhalu ala Yusuf maka ketika mereka datang menghadap Yusuf awa ilaihi abawaihi ya, maka Yusuf pun merangkul kedua bapaknya kedua orang tuanya. Wa qala udkhulu Misra insyaallah aminin. Yusuf berkata masuklah kalian ke Mesir insyaallah kalian menjadikan aman. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy dan Yusuf pun mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Al-'arsy kursiyul malik. 'Arsy itu adalah kursinya malik tempat duduknya raja. Qarru sujada mereka tersungkur sujud sujud tahiyatin. Sujud tahiyah sujud penghormatan. Hada kana jaizan fi dinihim ini dahulu boleh menurut agama mereka ya fa nusikha dzalika fi syariatina kemudian dalam syariat kita dihapus ya wa munia minas sujudi lil makhluk maka dilarang sujud kepada makhluk ya wa fa hada ta'wilu ru'ya maka inilah takwil dari mimpi asabiqah yang sebelumnya ta'wiluha wa haqiqatuha ini ta'wil dan hakikatnya. Ya, hadal makna ta'wil fil Quran ala annahu qismain. Ta'wil di Quran maknanya itu ada dua macam. Qismul awal ma'rifatul makna. Yang pertama ma'rifatul makna. Yang kedua annahu ma'rifatul haqiqah wal kaifiyah. Ma'rifat hakikat dan kaifiyah. Ya, kaifiyah. Kemudian allati ya'ulu ilaiha asyai'u yang sesuatu akan kembali kepadanya fil mustaqbal di masa yang akan datang. Adapun yang pertama ma'rifatul makna fa ya'lamuhu al ulama. Ulama pun juga mengetahuinya. Berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Asani fala ya'lamuhu illallah. Yang kedua hakikat maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah. Terus berikutnya tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa Arga? Bismillahirrahmanirrahim. بهذا التأويل في كتاب الله ولكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامه وسلاحه استرحوه بذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بذلك ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام ونزول ومجيء بمجيء أمره ونزول أمره وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه هذا هو التأويل المذموم وهو استراح أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن وهو على النوعين كما أسلفنا أما أهل الزيد الذين في قلوبهم زيد فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدبرنا بالقرآن فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حسبه. Ya. هناك معنى ثالث. Ada makna yang ketiga dari takwil, tapi maknanya ini muhdatsun. Maknanya diada-adakan ahdatsahu ulama'ul kalam. Yang diada-adakan oleh para cendekiawan ahli kalam. Ya. Nah. Kemudian wa huwa sharful lafdhi an dhahiriha an dhahirihi. Apa makna takwil menurut ahli kalam? Yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya. Tangan ya tangan dipalingkan ke yang lain. Ya. Rahmat ya rahmat dipalingkan ke yang lain. Zahirnya ya dapat rahmat dipalingkan. Nah. Ya. Ila ma'nan akhara ke makna yang lain bidalilin yaqtarinu bidzalika bizami. Ya. Dengan dalil yang menyertai hal tersebut itu persangka mereka. Ya, dalil itu cok gali cok. Wala asla li hadza ta'wil dan ta'wil ini enggak memiliki landasan. Ya, fi kitabillah dalam Al-Qur'an tidak pula juga dalam sunnah Rasulullah SAW inna wa huwa istilahun ya istalahuhu. Ini adalah istilah yang mereka istilahkan saja. Oleh karena itu mereka yuwawiluna al-yada bil qudrah. Mereka mentakwil tangan dengan putra, mentakwil wajah dengan zat, mentakwil rahmah dengan iradatul in'am, ya. Kehendak untuk memberikan nikmat. Ghadab ditakwil kepada iradatul intiqam, kehendak untuk membalas. Ya. Wa nuzul wal maji, sifat turun, datang itu nuzul bi amrihi, maji maji bi amri. Turun yang datang itu yang datang adalah turun perintah. Yang datang apa? Yang datang adalah perintah Allah. Nah, hakada yuhawiluna al-lafdha. Demikianlah mereka berupaya ya, merubah-rubah lafaz wa yufassirunahu bighairi makna dan mentafsirkannya dengan selain maknanya. Hadza huwa ta'wilul madhmum. Inilah takwil yang tercela wa hadza istilahun muhdats. Dan ini pun istilah yang muhdats. Ada pun takwil yang benar, ya. Takwil yang sahih, bahwa madzukira fil Quran, yaitu yang disebutkan di Al Quran, bahwa la anu'ain, yaitu terbagi menjadi dua macam, kama aslafna, sebagaimana telah kami kemukakan, ya. Maksudnya takwil itu ada dua, makna apa? Makna apa? Makna tafsir bayan, yang kedua maknanya apa? Hakikat kembali yang kembali kepadanya. Ya, amma ahlu zaik ada pun orang-orang yang menyimpang alladzina fi qulubihim zaikun yang di kalbunya terdapat penyimpangan fa innahum ya'khuduna bil mutasyabih. Maka mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih. Wala yarduna ilal muhkam. Mereka tidak mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, ya'khuduna bil mutasyabih. wa yatrukunal muhkam wa yaqulun nahnu istadalna bil Quran. Mereka menyatakan kami telah berdalil dengan Quran. Wa yaqulul kharij, kharij menyatakan wa may yasillahu wa rasulah ya fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Maka barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan api neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Khawarij menyangka itu adalah ya, ketetapan. Terus ayakulun sentok mukhalladun kisoso falang ada karo kisoso kola sama usia lahu min apihi al-qatilu paja'al al-qatilu akon paja'al al-qatila akon bil-qatili adalah ala an-al-qatila la yakul fa'anahu akon bil-qatili bil-qatili nama mu'minun al-qatil. Nah, mereka menyatakan khawarij ya terkait ayat umma ya'sillah wa rasulah ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara khalidan khalidina fiha abada, maka mereka mendapatkan pahala apa, mendapatkan neraka yang mereka kekal di dalamnya ya, maka untuk mereka lah neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Mereka menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa pelaku maksiat kafir, annahu mukhalladun binnar, bahwasanya pelaku maksiat kekal di neraka. Wala yaruduna hadhil ayat ila qaulihi ta'ala, mereka tidak mengembalikan ayat ini kepada ayat yang muhkam, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Au ila qaulihi wa ila qaulihi ta'ala, atau firman Allah, "Wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna amma yukaffir 'ankum sayi'atikum wa tudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa yang kalian dilarang darinya, maka mukaffir ankum sayyati, kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dari diri kalian, dan ya wa tudkhilkum dan akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, madkhalat karima. Nah, wa kadzalika bi ya'khuduna aqawla ar-rasul, demikian pula mereka seandainya mereka kalau mereka mengembalikan sabda Nabi, ya, mereka mengambil sabda Nabi, ya la tarji'u ba'di kufaron ya yadribu ba'dukum riqaba ba'din ya, janganlah kalian kembali setelahku kembali kepada kekafiran, yaitu sebagian kalian dengan sebagian yang lain ya, memukul riqab, memenggal leher sebagiannya. Maka dalam ayat Allah Ta'ala ini wa may yaqtul, atau mereka juga tidak mengembalikan. Firman Allah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ya, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya, yukaffiruna al-qatilah, maka mereka pun mengkafirkan orang yang membunuh. Innamal mu'minuna kemudian mana sih? Oh, wala yarji'un. Wa yukaffiruna al-qatilah, mereka mengkafirkan pembunuh. Mereka tidak mengembalikan firman Allah kepada firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok dari kalangan mu'minin ikhtatalu, saling berperang, fa aslihu bainahum. Maka damaikan di antara keduanya. Ya. Atau firman Allah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Sammahum mu'minin, Allah menamakan mereka sebagai mu'minin. Wahum yatafawwatun, padahal mereka bertingkat-tingkat. Wa amara bil istilahi bainahum. Ya. Wa ja'ala min ikhwatina. Kalau ada taknya ya. Kok harusnya kan islah. Kan di ayat fa aslihu, islahkanlah. Kalau di antum apa? Kok istilah sih? Di anu juga istilah. Makanya enggak nyambung. Wa amara bil istilah. Bil islah nih ya ikhwah. Di PDF apa? Di PDF islah. Loh, kok beneran PDF? Yang buku kita kok antum bukunya apa? PDF islah. Wah, bener ya PDF. Ya Allah. Hah? Islah ya, bukan istilah. Kalau istilah gak nyambung. Dan Allah memerintahkan mereka untuk berdamai. Wa ja'alahum min ikhwatina, dan Allah menjadikan mereka seperti saudara kita. Wa hum yataqatalun, padahal mereka saling membunuh. Padahal ala annal qatila la yaqtul. Maka ini menunjukkan bahwasanya sang pembunuh tidaklah kafir. Falamma dzakara al-qisas, maka ketika Allah menyebutkan qisas, Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dari kalangan pembunuh ini mendapat maaf dari saudaranya. Katakan min akhihi, yaitu dari pihak al-qatil. Al-qatili yang terbunuh. Ya, wa ja'al al-qatila akhan lil-qatil. Maka Allah menjadikan orang yang terbunuh saudara dari yang membunuh. Padahal ala annal qatila la yaqur, ini menunjukkan bahwasanya sang pembunuh tidaklah kafir, wa annahu akhun lil-qatil bil iman. Ya, dan bahwasanya ia adalah saudara bagi sang terbunuh, orang yang terbunuh dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, baik, berikutnya siapa? Rapi, baca Rapi. الناس على الحق وتشاهد وتشكيل الناس في الدين ويقولون إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث. والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ليس استدلالا صحيحا، بل هو قطع النصوص بعضها عن بعض، ليس استدلالا صحيحا، بل هو الاستدلال باطل كما قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فترجع الأدلة بعضها إلى بعض، ولا يضرب كتاب الله بعضها ببعض، أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعضها ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويكسر بعضه ببعض ويفسر بعضه ببعض. طيب، maka ahlu zaik ya khuduna tarfan minal adillah. Orang-orang yang menyimpang itu cuma ngambil satu ujung, main asal comot. Ya khuduna tarfan min kitabil. Mereka asal comot aja. Nah, ngambil satu tepi yang ini, ujung, tepi, tarf itu harf. Tarfan itu apa sih? Ujung ya. Comot yang ini, ambil dalil yang cocok sama dia, bahwa mutasyabih, padahal itu mutasyabih. Nah, lihat kayak ashabul maulid, ngambil hadis puasa Senin Kemis, nah, ambil ini cocok sama dia. Ya, taib. Wasunnah, ngambil dari ayat mutasyabih yang dari Quran dan Sunnah, wa yatrukuna tarfal akhar, dan mereka meninggalkan sudut yang lain. Alladhi yuwaddihuhu wa yufassiruhu, yang itu justru akan memperjelas dan mentafsirkannya. Kenapa mereka marah mengambil comot-comot gitu, cok gali cok? Ya, ada dalil yang mendukung amaliyah mereka, pemikiran mereka. Ah, nih comot. Kenapa demikian? Ya, kata Syekh di sini, ibtigha al-fitnati, karena mereka memang ingin mencari fitnah. Ya, min ajli sarfin nas, supaya memalingkan manusia anil haq, dari kebenaran. Wa tashkikin nas, atau juga karena memang ingin membuat ragu manusia. Ya, fid din, dalam urusan agama. Wa yaqulun, mereka menyatakan, innana nastadillu bil Quran au nastadillu bil ahadis, sehingga mereka nanti mengatakan, kami juga berdalil dengan Quran dan Sunnah. Wa shawab, namun yang benar, annahum la yastadilluna bil Qur'an wala bil hadis, mereka tidak berdalil dengan Qur'an dan hadis. Ya, di anna hada laysa istidlalan sahihan, karena itu bukan istidlal, tata cara pendalilan yang benar. Bal huwa qat'un nususi ba'daha an ba'din, itu cuman memenggal-menggal nas, ayat Qur'an atau hadis, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Laysa istidlalan sahihan, itu bukan cara istidlal yang benar. Bal huwa istidlalun batilun, bahkan telah istidlal, cara berdalil yang batil, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa taqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan kalian wayaqta'un, dan mereka memenggal apa yang Allah perintahkan ya untuk disambung, mereka penggal-penggal. Fatur jahul adillah itu, maka dalil-dalil itu dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tidak boleh yudrabu, dibenturkan kitabullah ba'du bi ba'din, sebagian ayat dengan sebagian yang lain. Ya, kalam Rasul juga begitu dalam hadis. Tidak boleh dibenturkan satu sama lain. Wa inna ma yurja'u, ya, namun dikembalikan ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa yufassaru ba'duhu bi ba'din, dan sebagiannya ditafsirkan dengan sebagian yang lain. Sampai sini ya. Nah, Fadal baca. Saiful. Walihada yaqulu ar-rasikhuna fil 'ilmi amanna bihi kullu min 'indi rabbina al-muqammu wal mutajjahu tamadama anna kullahu min 'indi rabbina fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dan wa kalam wa kalam yufassiru ba'dahu ba'dan. Sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lain. Terus qala Allahu jalla wa ala la ilaha illa huwa kama qala ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'ana walau kana min 'indillahi wa walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran fa qala Allahu laisa fihi ikhtilafun wa laisa fihi kana qulun walakin yakadu ila imani wa ila ilmin rasikin biwujuhin istidlali wa kaifiyatin istidlali bin nususi yakadu ila basirin wa ila rusukhin bin ilmi bihaitu ya'dibu dhalika al-mustahidu walidhalika yustaratuna fil mustahidi ayakuna aliman di kitabillahi wa bisunnati rasulillahi yastarituna fil mustahidi ayakuna aliman di kitabillahi wa bisunnati rasulillahi ya'rifu an-nasikho wal mansukho wal mutlaqo wal muqayyado muqayyado terus wal mujmala wal mubina. Hah? Mujmal? Mujmal mubayyan. Wal muhkama wal mutasyabaha. Mutasyabih. Yajibu alaihi ayya'ifa hadhihi al-umura. Wa illa fa innahu la yasughu lahu al-ijtihadu wal kalamu fi masail al-ilmi hatta yaqifa hadhihi al-umura li alla yaqa fi ma waqa fihi ahlul zaini. Oleh hada, oleh karena itu orang-orang yang dalam ilmunya berkata amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimani semua yang datang dari Rabb kami, ya, al-muhkam dan mutasyabih. Paham ya, ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak butuh pentafsiran ke yang lain. Halallahu al-bay' wa harrama riba. Ini muhkam apa mutasyabih? Muhkam. Ini muhkam. Dan mutasyabih yang butuh tafsir yang lain. Dibutuhkan pentafsiran yang lain. Misal ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin itu apa? Tafsir ke yang lain. Inna syirka la zulmun azim. Nah, maka famadama anna kullahu min indi rabbina, maka selama ayat-ayat ini dari sisi Rabb kita, fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dan, maka sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lain, ya. Wa kalamullahi jalla wa ala la yatanaqadu, sedangkan firman Allah tidak kontradiksi. Lakin yahtaju ila iman, namun dibutuhkan keimanan. Wa ila ilmin, ya. Wa ila ilmin rasikhin, dan membutuhkan ilmu yang mendalam. Ya, biwujuhil istidlali, yaitu dengan sisi pendalilan, wa kaifiyat istidrak, istidlal, dan bagaimana tata cara berdalil, ya, bin nusus, dengan nas-nas Quran sunnah, ya, yahtaju ila basiratin, yang membutuhkan kepada basirah, ma'rifat yang kuat, wa ila rusukhin, dan juga membutuhkan kedalaman, ya, fil ilmi, dalam ilmu, bihaitu ya'rifu dhalika al-mujtahid, di mana seorang ulama mustahid mengetahui hal ini. Ya, ridzalika yastarituna fil mustahid, oleh karena itulah mereka para ulama mempersyaratkan seorang beristihad, dia boleh beristihad, ya, yaitu ayyakuna aliman bi kitabillah, dia mesti berilmu tentang kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Ya rikuna nasa nasikha bil mansukh, dia tahu mana dalil nasikh, dalil mansukh, yang menghapus dan dihapus. Wal mutlaq wal muqayyad, dia tahu mana dalil mutlak, mana dalil muqayyad, yang terikat. Wal mujmal wal mubayyan, mana yang mujmal global, mana yang diperinci, jelaskan. Ya. Wal muhkam wal mutasyabih, muhkam mutasyabih, ini bahasan kita. Yajibu alaihi ayya'rifa hadhihi al-umur, wajib bagi dia untuk mengetahui perkara ini semua. Wa illa fa innahu la yasughu lahu al-ijtihad, maka tidak boleh bagi dia untuk berijtihad kalau tidak demikian. Wal kalam fi masailil ilmi, dan tidak boleh berbicara dalam berbagai permasalahan ilmu, hatta ya'rifa hadhihi al-umur, sampai dia mengetahui itu semua, li alla yaqa fiha fima fiha wa qa'a fihi ahluz zayn, supaya dia tidak terjatuh ke dalam permasalahan yang ahlu zaik juga terjatuh ke dalamnya. Nah, berikutnya fadal, ya, dibaca di sini. Panji. تأويل متشابه دون إرجاعه إلى المقتضى علامة على زيد، فأما الذين في قلوبهم زيد أي انفراط، وزيد معناه الانفراط عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء معرفة تأويله أي تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل، وهو التفسير الثاني. وكلاهما باطل سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى، فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم أو بالمعنى الثاني، وهو ابتغاء معرفة الحقيقة والمعاني التي يؤول إليه يقول على يقول الذي يقول إليه، فإنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أراد هذا أو هذا، هم أهل زيد ما داموا يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم، وما يخالف أخبارهم فهم أهل زيد، يريدون فتنة الناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون تشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن والسنة بأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا بكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، أي الذين سمى الله في هذه الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم، لا تقبلوا كلامهم أو يرد عليكم كلامهم بأنهم باطل. نعم. Nah. Au ya ruju alaikum apa? Adik? Hah? Hmm? Nah. Dari mana tadi? Qala mu'alif ya. Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi wa qala fi dammi muftal li ta'wili li mutasyabihi wa tansilih. Allah berfirman terkait celaan terhadap orang-orang yang mencari takwil bagi ayat-ayat mutasyabih ya dan tanzil. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitna wa ibtighal ta'wil. Tayyib. Kata Syekh Shalal Fauzan, ibtighal ta'wil, mencari-cari ta'wil al-mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, duna irja'ihi. Irja, arja ayurji irjaan, yaitu mengembalikan tanpa mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka ini adalah alamatan ala zaik, ini adalah tanda dari kesesatan. Fa'amal ladina fi qulubihim zaikun, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat zaik, inhiraf, penyimpangan. Zaik maknahu al-inhirafu, maknanya lain inhiraf, penyimpangan ya, anil haq, menyimpang dari al-haq. Wa yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ha? Ya'khuduna bitarfin faqat, mereka mengambil satu sudut aja yang enak buat mereka. Ya, minal adillah, dari dalil, wa yatrukuna al-akhar, mereka meninggalkan dalil yang lain. Ya, ibtigha'ul fitnah wa ibtigha'u ta'wil, dalam rangka mencari fitnah, ibtigha'u ma'rifati ta'wili. Yaitu ibtigha', mencari-cari ya, mengetahui makna ta'wilnya atau tafsirnya alal ma'nal awal, berdasarkan makna yang pertama. Wa amma au ma ya'ulu ilaihi fil mustaqbal, atau yang akan kembali kepadanya di masa yang akan datang, ini tafsir yang kedua. Nah, keduanya ini batil. Apakah mereka mencari tafsir yang itu penjelasan makna atau makna yang tidak jelas kecuali dengan dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, atau dengan makna yang kedua yaitu mencari ibtigha'u ma'rifati al-haqiqah, itu mencari makna ma'rifah hakikat al-wal-ma'al wal-ma'ali, dan juga ending akhir kembali alladhi ya'udu ilaihi, yang akan kembali kepadanya. Fa innahum la yudrikuna hadha, maka mereka tidak akan mampu mengetahui dengan pasti hal ini. Yang pertama, ya'lamuhullahu wa rasikhuna fil ilm, yang Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya ketahui. Yang kedua, ini terkait ta'wil. Fala ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Apakah mereka ini aradu hadha, menginginkan hal ini, atau au hadha atau hal itu? Pengen yang pertama atau yang kedua? Maknanya halhu al ahlu zaygin madamu yaquduna bi ba'dan nusus, apakah orang-orang yang menyimpang ya, selama mereka hanya mengambil sebagian nas saja, kemudian wayatrukun, mereka meninggalkan sebagian yang lain, mereka mengambil yang cocok buat mereka, meninggalkan yang tidak cocok untuk mereka, yaitu yang menyelisih hawa nafsu mereka, fahal fahum ahlu zaygin, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Ya, yuriduna fitnatan nas, mereka hanya ingin fitnah bagi manusia. Wasarfan nas, dan memalingkan manusia dari ibadah. Mereka hanya menginginkan tashkik, membuat manusia ragu fi kalamillah, ya, terhadap firman Allah dan kalam Rasul, dengan hujah bahwasanya mereka berdalil dengan Quran atau sunnah, atau mereka mengambil satu sujud aja dari Quran dan sunnah. Ya. Wa taraku tarfa, dan mereka meninggalkan sudut yang lain. Inilah hadza laisa istidlalan, ini bukan tata cara berdalil, tidak dengan Quran ya, bukan tata cara berdalil dari Al-Qur'an. Innama huwa tamwihun, itu cuma menipu, pengelabuan aja, alannas, mengelabui manusia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahdaruhum ya, idza ra'aitahum, apabila kalian melihat mereka di yang ada di Al-Qur'an. Ya, mana? Afwan. Idza ra'aitahum alladzina yattabi'una al-mutasyabiha, apabila kalian melihat mereka yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum, maka mereka itulah orang-orang yang Allah namakan tentang mereka, dan hati-hatilah terhadap mereka, yaitu orang-orang yang Allah namakan di ayat ini, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang di dalam hati terdapat penyimpangan. Fahdharuhum, waspadailah mereka, la taqbaluna la taqbalu kalamahum, jangan kalian terima ucapan mereka, ya, au yaruju alaikum kalamuhum, ya, atau ya, ya, menjadi laris ucapan mereka di tengah-tengah kalian. Nah, berikutnya hadzarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca tafadhol. Ya, di sini siapa? Ya, guys. Muta'allimuna alladzina lam yablughu darajatan minal ilmi tu'ahiluhum bil kalami bil ilmi aw annahum ala ilmin lakin yuriduna tadlilun nasi tadlilan nasi wasorofahum was ha? Wasorofahum mana? Lakin yuriduna talilan nasi wasarrahum wasarrahum atau sorot, ya, ya benar itu juga ma'tuf ke tadlil. Terus fahaulai baina amroini imma annahum yuhalun dakolu imma la yuksiruna wa imma annahum dolalun yuriduna yuriduna darba kalamillahi wa kalami rasulihi ba'duhuma bi ba'din fahum ahlu zaikin ala kulli halin nas'alullah al-afiyata sawa'un qadaru hadha zaikun aw lam yaqsuduhu fala yasuru li ahadin ayatakallama fi kalamillahi wa kalami rasulihi illa idha kana ladaihi malikatan. Ha? Illa idha kana ladaihi Milkatan ilmiyatan tu'ahiluhum lianna yakuna minar rosihina bil ilmi alladzina atau malakatan, ya, itu lebih tepat, malakatan, kemampuan, kemampuan malakatan. Terus liayakuna minar rosihina bil ilmi alladzina rusakot urumum warrosihuna makna warrosuhu makna al-qurutu ay rosahot akdamum wa qulubuhum bil ilmi an-nafi'i wa ha'ulai humul ladina lahum al-haqqu fi bil kalami wa hadha yantabiqu ala ulama is-salafi nah wa ala man tabi'ahum wa qatafa atharuhum min al ulama il-qulbi Aulai hum ar-rasihuna fil 'ilmi. Nah. Ya. Ada di mana tadi, guys? Hadarun. Nabi sallallahu memperingatkan kita dari jenis yang kedua ini, yaitu mereka adalah hum al-muta'allimun, mereka adalah pelajar-pelajar baru, orang-orang yang baru belajar, muta'allim, namun mereka menonjolkan diri mereka sendiri. La yablughuna darajatan minal ilmi, mereka belum sampai derajat ilmu yang ya tu'ahiluhum, yang membuat mereka ya memiliki kapasitas keilmuan lil kalam, untuk berbicara fil ilmu, dalam ilmu. Wa annahum ala ilmin, atau mereka berada di atas ilmu, lakin yuriduna tadlilan nas, namun mereka menginginkan menyesatkan manusia. Wa safahum anil khay anil haq, dan memalingkan mereka dari kebenaran. Fa haula'i baina amrayn, maka mereka inilah yang berada di antara dua hal. Apakah mereka itu juhal, orang-orang bodoh, ya dakhalu fi ma la yuhsinun, yang mereka masuk ke hal-hal yang mereka tidak mampu ya mengikutinya dengan baik. Wa imma innahum dullalun, atau mereka adalah orang-orang sesat. Yuriduna darba kalam Allah, yang mereka hendak membenturkan kalam Allah wa dan kalam Rasulullah SAW. Fahum al-zaik, mereka adalah al-zaik, orang-orang yang menyimpang. Ya, ala kulli hal, ringkasnya nasallahu alafiyah, sawaan qasadu hadza zaiqa aw lam yaqsidu, apakah mereka maksudkan atau tidak maksudkan, memiliki mana tadi hal ini. Fala yasughu li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun ayatakallama bil kalamillahi wa kalamir rasulih, berkomentar, berbicara terkait firman Allah, kalam Rasulnya, illa idza kana ladaihi malakatan malakatun, kecuali jika dia memiliki kemampuan tuahilu ya, yang akan membuatnya memiliki kapasitas di ayyakuna minar rasikhina fil ilmi, agar dia menjadi di antara orang-orang yang dalam kuat ilmunya. Alladzina rasakhat qulubuhum, yang ilmu mereka dalam sebesar warusuk, maknanya lah sebut tegar, kokoh. Ya, ay rasakhat aqdamuhum, yaitu langkah kaki mereka itu kokoh, kalbu mereka dalam ilmu bermanfaat. Ya, kulubuhum kokoh juga dengan ilmu yang bermanfaat. Dan haulai humul ladina lahum alhaqqu ya fil kalam, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hak untuk berbicara dalam agama ini. Hadza yantabihu ala ha ulama as-salaf, ya inilah yang berlaku dalam ulama salaf. Wa ala man tabi'ahum, dan berdasarkan orang yang mengikuti mereka. Waqtafa atharuhum min ulama'il khalaf, ya sudah ada ini ya. Ya, udah. Ya. Dan mengikuti waqta fa atharuhum, dan mengikuti jejak mereka ya dari kalangan ulama khalaf. Fahum wa fa haula'i hum ar-rasikhun fil ilm. Mereka itulah orang-orang yang dalam ilmunya. Cukup, nanti kita lanjut lagi pada zuhur insyaallah. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.